إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Masih dalam surat An-Naba, Amma Yatasa'alu. Terakhir kita pelajari ayat 1 hingga 5. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma bayyana ta'ala an-ni'am wal adilla tadalla ta'ala sidqi ma akhbara bihi ar-rusul." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmat serta dalil-dalil yang menunjukkan akan benarnya apa yang diberitakan oleh para rasul. Faqal, Allah menyatakan, alam naja'alil ardo mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam kalian sebagai pakaian yang menyelimuti kalian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai mata pencarian kalian, bekerja padanya, menghasilkan apa yang membawa kemaslahatan diri kalian. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun, kami tinggikan di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh. Wa ja'alna siraja wa haja, dan kemudian pelita yang terang benderang, yakni matahari. Wa anzalna minal mu'asyirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan hitam mendung. Al-mu'asyirat, awan yang mengandung air. Ma'an sajjaja, air yang melimpah. Linukhrija bihi habba wa nabata, agar kami keluarkan, yakni kami tumbuhkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, serta kebun-kebun yang lebat. Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani menyatakan, ka'annahu qila, seolah-olah dikatakan, qul kaifatun kirun au tasukun fil ba'd, bagaimana mungkin kalian kemudian mengingkari atau kalian ragu terhadap al-ba'd, hari kebangkitan. Wa qad ayantum ma yadullu alaihi min al-qudrati tammah wal ilmi al-muhit wal hikmati al-bahirah al-muqtadiyah alla yakuna ma khalaqa abatha. Wa qad ayantum, padahal kalian telah menyaksikan dengan mata kepala kalian yang menunjukkan atas hal tersebut dari kuasa Allah yang sempurna, ilmu yang meliputi segala sesuatu. Demikian pula hikmah dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-hikmatul bahirah, hikmah yang sangat luas, yang menuntut itu semua bahwasannya tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Artinya sudah sepantasnya untuk kemudian ada yaumul ba'ats, yaumul jaza. Maka kemudian Allah menunjukkan perkara-perkara ini, perkara-perkara yang disaksikan oleh manusia. Bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang Allah jadikan pasak, yang dengannya bumi ini tidak bergerak, tidak goncang. Dan kemudian Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, membawa kepada kemaslahatan kehidupan mereka. Dijadikan tidur sebagai istirahat dari berbagai macam aktivitas yang melelahkan. Malam sebagai libas, pakaian yang menyelimuti mereka. Siang tempat mereka mencari ma'isyah dan seterusnya. Itu semua apa yang disebutkan adalah perkara-perkara yang kasat mata. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ay ama an'amna alaikum bi ni'am jalilah, bukankah, tidakkah kami telah memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang agung. Faja'alna lakumul ardo mihada, kami jadikan untuk kalian bumi ini mihada, sebagai hamparan, ay umahada, muhayyaah, terhampar dan telah siap sedia. Lakum, untuk kalian semua, wali masalihikum, dan untuk kemaslahatan-kemaslahatan kalian. Minal khurus, dari berbagai macam bentuk cocok tanam kalian. Wal masakin, dan tempat tinggal kalian. Was subul, dan jalan-jalan yang mudah bagi kalian. Kalau kita melihat ya bumi ini, demikian Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ditempati bagi manusia, tanah yang memungkinkan untuk mereka bercocok tanam, air yang memungkinkan untuk mereka minum, udara dan sebagainya. Yang seandainya kalau kita ditempatkan semisal di planet Mars, kira-kira bagaimana? Di sana tidak memungkinkan untuk sekedar dilalui, berbagai macam jurang-jurang yang mengerikan. Tidak ada udara yang bisa untuk bertahan hidup, tidak ada air. Demikian pula kalau kita ditempatkan di planet yang lain yang begitu dingin, tidak ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kehidupan umat manusia ini di satu tempat yang namanya bumi. Yang di bumi tersebut mereka bisa melakukan berbagai macam hal yang akan membawa kemaslahatan pada diri-diri mereka. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, alam, hamzah di situ ya, hamzah pada kalimat A itu maknanya adalah litakrir, litakrir bima ba'dan nafi, untuk mengukuhkan sesuatu yang tersebut setelah nafi. Nafinya adalah lam, lam itu adalah harfun nafi. Mengukuhkan apa yang tersebut setelah lam. Apa yang tersebut setelah lam? Naja'alil ardo mihada, kami telah menjadikan bumi berhampar. Ini A di situ sebagai takrir, untuk pengukuhan bahwa kamilah benar-benar telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Naja'al di situ artinya adalah menjadikan, dalam artian apa namanya, soyarna begitu. Naja'al ya nusayir, kami jadikan bumi sebagai al-mihad. Sehingga kalau artinya adalah soyara ya, ja'ala bimakna soyara, itu membutuhkan dua maf'ul. Ini pembahasan dalam masalah lughah. Ja'ala itu artinya bukan mencipta saja, tetapi menjadikan. Yang menciptakan Allah juga, menjadikannya juga Allah. Dicipta dengan berupa, dibentuk sedemikian rupa, itu namanya menjadikan. Bukan sekedar mengadakan, tetapi menjadikan, mengaturnya. Allah jadikan, Allah cipta, kemudian Allah jadikan bumi itu hampar. Al-mihad, mihadan begitu. Al-mihad dalam ayat ini artinya adalah al-mahdan. Al-mahdan atau al-mihad sama artinya ya, sebagaimana dalam qiraah yang lain, qiraah Mujahid dan qiraah Isa al-Hamadani, mahda. Alam naj'alil ardo mahda. Artinya adalah yang digunakan untuk meletakkan anak kecil, bayi, supaya dia tidur. Al-mahad itu artinya adalah apa namanya ini, ayunan, tempat ayunan. Loh, bumi kok dijadikan ayunan, bagaimana maksudnya? Bumi disifati demikian ala sabilil mubalaghah, yakni menunjukkan bahwasannya Allah jadikan bumi itu betul-betul tempat yang sangat nyaman bagi manusia, sehingga mereka bisa rohah, nyaman, dan mendapatkan kemanfaatan bertempat tinggal di bumi tersebut. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ini mihadan, yakni terhampar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi disifati dengan mihadan terkadang ya, dan terkadang disifati dengan firasha. Firasha yakni yang terhampar, sama. Suatu yang terhampar ini namanya firasha. Keadaan bumi yang demikian disifati di dalam Al-Quran tidak menafikan bahwasannya bumi itu bulat. Kenapa? Karena sesuatu, walaupun sesuatu itu bulat, apabila begitu sangat besar sekali, maka bagian daripada sesuatu tersebut, bagian daripada sesuatu yang sangat besar tadi, akan tampak terhampar, rata. Ya, seperti atap. Walaupun suatu itu apa namanya bulat ya, karena sangat besarnya, kemudian yang berada di atasnya begitu sangat kecil, maka terlihat terhampar. Tersebut tidak menyelisih daripada apa yang telah disepakati baik ahlul ilmi maupun para ahli teknologi, ahli sains, ilmu pengetahuan alam. Tidak bertentangan. Bahkan terdapat ijma dalam masalah ini, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan, wa qad thabata bil kitabi was sunnati wa ijma'i ulama'il ummati annal aflak mustadirah. Dan telah sabit, yakni telah kukuh tersebut di dalam Alkitab, As-Sunnah, juga ijma' para ulama'ul ummah, bahwasannya falak, cakrawala itu mustadirah, bulat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa min ayatihi al-lailu wan nahar syamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa qal, dan juga Allah menyatakan, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara was syamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dia telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masingnya berada dalam garis orbit, beredar, yasbahun ya ini beredar pada garis orbitnya. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, la syamsu yang bagi laha antudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar. Tidak mungkin ya, tidak sepantasnya matahari untuk mendapati bulan, tabrakan dengan bulan itu tidak mungkin terjadi. Demikian pula malam tidak akan bisa mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Kenapa? Karena masing-masingnya itu berada dalam falak, dalam garis edar ya, orbitnya, beredar pada orbitnya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan, dan juga selainnya daripada salaf, fi falakin mithlu falkatil mi'zal. Fi falak ya, yaitu pada orbit seperti orbitnya mizal, alat pintal yang berputar itu, alat pintal zaman dulu tentunya ya, masih apa namanya, masih sangat manual sekali. Maka kalimat daripada Ibnu Abbas ini sangat sharih bahwasannya, sangat tegas bahwasannya al-falak ataupun cakrawala ini semuanya adalah mustadirah, dauron, berputar. Wa hadha huwa fil lisanil Arab, dan memang seperti ini dalam lisan Arab. Al-falak asyai al-mustadir, bahwa falak itu adalah sesuatu yang bulat. Disebut falak, fi falakin, ini berarti bulat ya. Sehingga sama sekali tidak bertentangan apa yang menjadi ilmu alam dengan apa yang dikukuhkan di dalam Al-Quran. Wa minhu yuqal, dan diantaranya diucapkan dalam bahasa Arab ya, tafallaka fadyul jariyah idha stadar, tafallaka fadyul jariyah idha stadar. Ini bahasa yang agak sedikit, untuk diterjemahkan agak sedikit tabu ya. Faham? Tafallaka fadyul jariyah, nah ini ana mau menerjemahkannya agak bimbang. Al-Muhim, aku bahasanya agak sedikit enggak nyaman untuk diterjemahkan. Afan ya, karena tentang ilmu ana terjemahkan ucapan Syekhul Islam, yakni seperti dalam bahasa Arab tafallaka fadhil jariyah, yakni afan sekali lagi ya. Fadzul itu artinya payudara. Fadzul jariah ini maksudnya payudara daripada gadis, perempuan yang masih muda itu akan tampak afan ya. Ini tafallaka, disebut tafallaka, ini bulat begitu. Taib. Ini sekedar pengenalan terhadap makna falak. Karena cakrawala disebut falak. Dia bulat, melingkar begitu. Allah juga menyatakan qala ta'ala yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Maknanya sama, wa takwir wa tadwir. Yukawwir ini Allah mau memutar, mempergilirkan al-lail 'alan nahar wa nahar 'alal lail. Memutarnya, mempergilirkannya. Wa minhu qila, dan diantaranya pula makna ini juga dikatakan qara al amamah wa qawwaraha idza ada roha. Qara al amal imamah, imamah itu yakni sesuatu yang di apa, diputar di kepala, ini namanya imamah, dipasang, diputar di kepala. Dalam bahasa qara artinya adalah ada roha, ini diputarkan padanya. Wa minhu qila lil qurrah, kurotan. Dan dari itu pula kemudian disebut kuroh, ini bola, disebut kuroh. Waya aljismul mustadir, yakni benda yang bulat itu disebut kuroh. Walihada yuqal lil aflak kurawiyah, kurawiyah itu sakel. Karenanya istilah cakrawala, cakrawala itu kurawiyah itu sakel, bentuknya adalah bulat. Lianna asral kuroh kaburoh tuhur rikatil wawu wan futiha ma qablaha qulibat alifan wa qawwartal kara idza dawartaha. Ini kalimat ini juga berbicara tentang masalah lughah. Asal daripada kuroh itu kawuroh, kemudian wawunya diharokati dan difatahkan apa yang sebelumnya, sehingga jadilah menjadi apa, berubahlah menjadi alif, menjadi kuroh. Dan diantaranya adalah hadis inna syamsa wal qamar yukawwaron yaumal qiyamah ka'annahuma thauron fi nari jahannam. Bahwasannya asyamsu wal qamar, matahari dan bulan itu yukawwaron yaumal qiyamah, akan diedarkan pada hari kiamat nanti. Mereka akan berputar-putar ya, dua makhluk besar ini, matahari dan bulan, berputar-putar. Ka'annahuma thauron, seolah-olah dua keduanya ini adalah thauron, dua sapi jantan, dua banteng. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Dua makhluk besar, matahari dan bulan, itu nanti akan diedarkan di neraka, berputar dia. Mengerikan sekali. Jaraknya yang jutaan kilometer saja, panasnya luar biasa. Itu nanti penduduk neraka akan merasakan dahsyatnya azab di saat matahari dan bulan ini ya berputar seperti larinya banteng pada hari kiamat nanti di dalam neraka jahanam. Yakni kalimat yukawwaron artinya berputar, berkeliling. Wa qala ta'ala, ini masih juga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah Ta'ala menyatakan asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu bihusban, beredar menurut perhitungannya. Mithlu husbanir roha, ini sama seperti tadi disebutkan oleh Ibn Abbas, seperti berputarnya roha, tempat penggilingan. Tempat penggilingan itu kalau dahulu ya, itu ada porosnya, asnya begitu di tengah begini. Nah kemudian di sini ada apa namanya, tali atau kayu begitu yang kemudian dipasangkan pada kepala daripada himar, yang kemudian himar itu putar gini, muter gini. Jadi binatangnya tersebut yang memutar bihusban, sama seperti bihusban, yakni husbanir roha, seperti beredarnya roha, tempat penggilingan, muter-muter. Jadi demikianlah asam suwal komar, persis seperti keadaan seperti yang kita belajar di dalam sains, ilmu pengetahuan alam. Ya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan alam matahari itu diam nggak, maka itu keliru. Ya. Matahari tidak diam. Di sini dinyatakan asam suwal komar bihusban mutar. Dan ini masih berbicara tentang kurawiyah daripada al-aflak, ya, kurawiyatul falak. Mata rofi khalqir rahmani min tafawud, kamu tidak akan pernah melihat pada penciptaan ar-Rahman, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, min tafawud, dari ketidakseimbangan. Syekhul Islam menyatakan kalimat ini, hada innama yakunu fima yastadir min askali ajsam. Ini hanya bisa terjadi pada sesuatu yang sifatnya orbit-orbitnya itu yastadir, yakni bulat, ya, melingkar. Duna al-mudhalla'at, bukan sesuatu yang bersifat persegi, berusuk, ada sisi-sisinya begini. Minal musallas awil murabba, dari segi tiga ataupun segi empat. Aw ghairihima, ataupun yang lain, jajaran genjang dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau seperti itu yang tidak akan bisa terjadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Apa istilahnya? Matahari dan bulan beredar dengan sangat rapinya dan teraturnya. Dan tampak padanya keseimbangan pada penciptaan keduanya. Syekhul Islam juga menyatakan, waqala al-imam Abu Husain Ahmad ibn Ja'far ibn al-Munadi min ayanil ulama al-mashhurin fi ma'rifatil athar wa tasanif al-kibar fi fununil ulum ad-diniyah min at-tab'atil thaniyah min ashabi Ahmad. Berkata Imam Abu Husain Ahmad ibn Ja'far ibn al-Munadi, di antara para ulama yang masyhur terhadap ma'rifatnya, ya, ilmunya terhadap atar-atar Rasulullah, dan memiliki tulisan-tulisan yang besar dalam bidang-bidang ilmu agama, termasuk daripada peringkat kedua dari kalangan sahabat-sahabat Imam Ahmad Tabaqotaniya. Abu Husain menyatakan, la khilaf bainal ulama annas sama'ala mithalil qurrah wa annaha taduru bi jami'i ma fiha minal kawakib kadaratil qurrah ala qutbain thabitain ghair mutaharrikain ahaduhuma fi nahiyati shimal wal ukhra fi nahiyatil janub. Demikian ucapannya. La khilaf bainal ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama, annas sama'ala mithalil qurrah, bahwasanya langit itu bulat, ya. Ini menunjukkan akan bulatnya bumi pula di saat dikatakan bahwa langit itu bulat. Wa annaha tadur bi jami' ma fiha min al-kawakib, dan bahwasannya langit itu berputar, ya, dengan segala apa yang ada di langit sana, dari berbagai macam benda-benda langit seperti bintang-bintang. Kadaratil qurrah ala qutbain, seperti berputarnya qurrah bola pada dua kutub. Thabitain ghair mutaharrikain, kutub ini thabitain ghair mutaharrikain, diam dia, dia berputar. Ahaduhuma fi nahiyati shimal wal ukhra fi nahiyatil janub, salah satunya berada di sisi utara, yang satu di sisi selatan. Ya. Nah, ini ulama-ulama kita, ya, jauh dan jauh sebelum disebut penemuan-penemuan dalam masalah globe dan sebagainya. Mereka sudah berbicara dalam permasalahan-permasalahan seperti ini dari apa yang mereka pelajari di dalam Al-Qur'an. Ini yang dinukilkan oleh Syekhul Islam justru dari kalangan ulama-ulama diniyah, ya. Mereka memiliki kapasitas keilmuan dalam masalah agama, bukan ulama-ulama sains. Disebutkan akan kesepakatannya. Dan kemudian disebutkan masih banyak penjelasan-penjelasan yang semuanya, ya, menunjukkan bahwasannya cakrawala itu bulat bentuknya, cakrawala seluruhnya. itu bentuknya bulat. Kalau sekarang ini dikenal sebagai galaksi mungkin. Dan cakrawala seluruhnya, ya, dengan berjuta-juta atau katakanlah bermiliar-miliar bintang yang disebutkan dalam ilmu sains, itu masuk di dalam apa yang tersebut di sini. Dan sekarang ini, wallahu a'lam bishawab, akan kebenarannya, namanya juga ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan itu ya tentunya sesuai dengan batas kemampuan manusia di masa tersebut untuk kemudian menentukan satu kesimpulan, ya, di mana sesuatu tersebut masih akan mengalami perubahan, dalam artian mengalami, bisa mengalami perubahan, bisa tidak, artinya akan bisa mengalami apa, tatawur. Sesuatu yang disimpulkan dalam ilmu pengetahuan dinyatakan ilmiah pada masanya, karena kemampuan manusia di dalam mengenali sesuatu tersebut sampai pada taraf yang demikian pada saat itu. Pada perkembangannya nanti ada kemungkinan akan ada perubahan kesimpulan, ya kan? Kenapa? Karena ilmu manusia selalu bertambah. Ilmu yang sekarang berbeda dengan ilmu yang zaman dahulu kan. Kecanggihan teknologi, ya, berbagai macam teori terkadang bisa berubah dengan hal tersebut. Karena sesuatu yang ilmiah, ya, ini ilmiah di masanya, ada kemungkinan untuk terjadi perubahan pada masa berikutnya di saat ada hipotesa-hipotesa yang menunjukkan perbedaan terhadap sesuatu yang telah disimpulkan sebelumnya. Mungkin. Kenapa? Karena itu adalah sebatas apa yang difahami dan diketahui oleh manusia pada masanya. Demikian pula kalau manusia pada masa dahulu mengatakan matahari itu diam, bumi yang berputar mengelilingi matahari. Nah, sekarang sudah berbeda lagi, matahari itu ya berputar dia, ya, dengan garis edarnya yang namanya dengan disebut revolusi apa ya? Revolusi matahari, ya. Rotasi. Rotasi matahari. Berarti matahari berjalan apa enggak? Berotasi kan dia kan? Dia berjalan. Berarti tidak salah. Sama seperti Al-Qur'an menyatakan bahwasanya asyamsu tajri. Bahwa matahari itu dia berjalan, tidak diam. Jadi kalau yang memahaminya kemudian apa? Itu bertentangan dengan Al-Qur'an, enggak bertentangan sama sekali. Mereka pun mengatakan bahwa matahari itu juga berjalan. Hanya kemudian mereka mengatakan bahwa bumi ini berevolusi. Berarti malah revolusi itu bumi ke matahari. Bumi berevolusi sambil mataharinya berjalan begini. Iya kan? Nah. Sehingga dari sisi ini wallahu alam bisawab tidak ada sedikit pun pertentangan dengan apa yang tersebut di dalam Al-Qur'an bahwa asyamsu tajri limustaqarrillaha. Asyamsu tajri limustaqarrillaha. Dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berjalan pada garis edarnya. Ya. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bentuk perhitungan untuk kalian mengetahui adad as-sinina wal hisab. Hitungan dengan tahun. Pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, itu dengan sebab berjalannya matahari, juga dengan sebab berjalannya bulan. Perhitungan bulan itu menjadi perhitungan hijriah, perhitungan matahari ini menjadi perhitungan masehi. Kalau masehi berdasarkan peredaran matahari, sedangkan hijriah itu berdasarkan peredaran bulan. Nah, jadi itu semuanya merupakan sesuatu yang sabit. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikutnya, wa kadzalika ajma'u ala annal arda bi jami' harakatiha minal barri wal bahri mithlu qurrah. Dan mereka juga sepakat bahwasanya bumi bi jami' harakatiha, dengan segala macam bentuk pergerakannya. Jadi bumi ini juga bergerak. Minal barri wal bahri, dari al barri wal bahri, baik daratan maupun lautannya, mithlu qurrah, seperti qurrah, bulat, ajma'u, ini dalam artian tidak ada khilaf. Dari kalangan para ulama tidak ada khilaf, sehingga tidak perlu untuk kemudian dipertentangkan. Al wa yadulu alaihi anna syamsa wal qamar wal kawakib la yujad tulu'uha wa ghurubuha ala jami' man fi nawahil ard fi waqtin wahid bal alal masyriq qabla al maghrib. Dan menunjukkan atas hal tersebut adalah, yang menunjukkan akan hal tersebut adalah bahwasanya asyams wal qamar wal kawakib, matahari, bulan dan bintang-bintang tidaklah didapati terbit dan tenggelamnya oleh seluruh daripada makhluk yang ada di bumi ini dalam satu waktu. Bahkan sebelah timur terlebih dahulu sebelum sebelah barat. Ini padahal masa Syekhul Islam ya. Pada masa tersebut tentunya belum ada seperti saat ini ya, mengetahui waktu-waktu. Tetapi sudah diketahui bahwasannya saat ini di tempat kita malam di tempat yang sana ya, atau di tempat yang sana itu siang bisa terjadi. Itu diketahui begitu. Sehingga dengan itu dipastikan bahwasannya bumi itu bulat. Disepakati oleh para ulama sebelum Syekhul Islam, jauh sebelumnya. Jauh dan jauh sebelum Syekhul Islam telah disepakati akan hal ini. Jadi ini sebelum Marco Polo melakukan perjalanannya ya. Atau siapa Marco Polo yang mengatakan itu? Betul. Yang melakukan perjalanan menemukan bumi itu bulat. Marco Polo. Ya. Itu mungkin juga mereka sekedar bisa saja ya, menukil daripada apa yang sudah sebelumnya ma'ruf, ma'ruf ya. Ma'ruf di sisi ahlu sunnah, apa di sisi kaum muslimin. Karena pada masa tersebut kebudayaan dan sebagainya kaum muslimin jauh di atas mereka orang-orang barat pada masanya. Ya. Pada masa keemasan Islam, kebudayaan barat jauh di bawah daripada kaum muslimin. Bahkan pernah suatu ketika Kaisar Romawi mendapatkan hadiah dari Khalifah Andalus, ya, Andalus Cordoba. Hadiahnya jam. Jamnya itu bisa bunyi pada waktu-waktu tertentu. Seperti kalau sekarang ini sudah canggih sekali. Itu dikatakan di situ ada jinnya. Takutan dia. Wih, ada jinnya ini. Saking apa namanya? Awamnya. Ya kalau kita bilang deso, ya kan? Ini deso. Ini padahal raja Romawi, kaisar. Bagaimana orang-orang di bawahnya? Diberi jam tangan, ya, bukan jam tangan, jam begitu aja, jam besar mungkin, walau alam kita nggak tahu bentuknya. Di situ bisa berbunyi. Pada jam-jam tertentu berbunyi. Tungling-tungling, nah, nggak tahu bunyinya bagaimana. Puis, sehingga ma'ruf ada jin Qurtubi. Ya, Qurtubi dari Cordoba. Jin dari Cordoba. Ini keadaan daripada mereka, sehingga bisa saja manipulasi sejarah mungkin karena mereka yang menguasai sejarah ya, setelah perang salib yang kemudian banyak sekali kitab-kitab yang dibakar, yang dibuang dan dihancurkan. Bisa saja mereka mentranskrip terlebih dahulu berbagai macam ilmu-ilmu yang telah didapat, dan sebagian mereka masih tetap mengakuinya seperti Al-Jabar, kemudian Al-Khwarizmi itu jadi apa itu? Logaritma, ya kan? Ilmu logaritma itu Al-Khwarizmi. Itu adalah nama-nama muslimin. Penemu-penemu daripada ilmu yang rumit di masanya. Sebentar lagi bunyi juga jamnya. Jadi dari apa yang telah disebutkan tadi ya, ini merupakan kesepakatan ya, kesepakatan dari para ulama bahwa bumi itu bulat. Fa qurratul ard muthbitah fi wasat qirratis sama kan nuqta fid dairah. maka bumi bulat itu perkara yang telah kokoh. Ya, ini sesuatu yang telah kokoh. Dia bulat fi wasti kurratis sama. Dia berada di pertengahan daripada cakrawala tadi, bulatnya alam semesta ini. Dia berada di tengah, titik tengahnya. Ini menurut apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi seolah-olah menjadi inti ya. Bumi itu menjadi inti di situ. Dari keseluruhan apa yang kurawiyatus sama, ini bentuk bulatnya cakrawala langit tadi. Kan nukta fid dairah, seperti satu titik kecil pada bulatan yang besar. Ya dulu ala dzalika anna jurma kulli kaukab yara fi jami' nawahis sama ala qadrin wahid. Ini ditunjukkan oleh bahwa ukuran seluruh daripada bintang-bintang yang ada di langit sana terlihat pada seluruh sisi-sisi langit dengan ukuran yang sama, bintang-bintang tersebut. Fayadulu dzalika ala bu'di ma bainas sama wal ard min jami'il jihad bi qadrin wahid. Ini menunjukkan bahwasannya jarak antara langit dan bumi daripada apa namanya segala dari segala sisinya itu sama. Kenapa? Karena langit itu kan berputar, ya kan? Langit berputar, kemudian di langit itu Allah jadikan bintang-bintang. Nah, terlihat bintang-bintang tersebut oleh makhluk yang ada di bumi ini dengan pandangan yang sama, menunjukkan bahwa jarak antara sini, jarak antara sini, jarak antara sini sama semua, sehingga dia berada di satu titik. Bumi itu berada di atas, di satu titik di pertengahan daripada ya, seolah-olah menjadi inti selnya dari alam semesta. Faktiror antakunal art wasus sama, maka dengan itu secara doruri akan bisa dipastikan bumi itu berada di pertengahan langit. Jadi ini di pertengahan daripada cakrawala tadi. Baik. Waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an rajulin tanaza'a fi kaifiyatis sama' wal ard, hal huma jisman qurayan. Apakah ya, ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah bumi, langit dan bumi itu bentuknya bulat ataukah tidak? Maka Syekhul Islam menjawab, as-samawat mustadiroh. As-samawat itu artinya adalah alam semesta ya maksudnya. As-samawat mustadiroh. Ini cakrawala seluruhnya itu adalah mustadiroh, bulat. Inda ulama'il muslimin, di sisi ulama' muslimin. Waqad haqa ijma' al-muslimin ala dhalik. Dan sungguh telah disebutkan akan ijma'nya muslimin atas hal tersebut. Ghair wahid minal ulama', yang menyebutkan tidak hanya satu dari kalangan para ulama' wa'imatul islam, dan dari kalangan a'imatul islam. Mithl Abil Husain Ahmad ibn Ja'far ibn al-Munadi, semisal Abul Husain tadi yang telah disebutkan, yang menyatakan akan ijma'nya. Wahaka al-ijma' ala dhalika al-imam Abu Muhammad ibn Hazm, yang menyebutkan ijma' pula adalah al-imam Abu Muhammad ibn Hazm. Ini Ibn Hazm jauh di masa sebelum Syekhul Islam. Ibn Hazm ini jauh di masa sebelum Syekhul Islam. Wa Abul Farad Ibnul Jauzi, demikian pula Abul Farad Ibnul Jauzi menyatakan ijma. Wa rawal ulama dzalika bil asanid al ma'rufah anis sahabah wa tabi'in. Dan para ulama meriwayatkan yang demikian itu dengan sanad-sanad yang ma'ruf dari kalangan para sahabat dan tabi'in, bahkan dari kalangan sahabat dan tabi'in sudah ada. Ini menunjukkan akan terdepan kaum muslimin dalam masalah, bahkan masalah-masalah ilmu keduniawian dari sisi ini ya. Dari sisi ini mereka telah mengetahui apa yang jauh sebelum orang-orang belakangan mengetahuinya, meskipun saat ini mereka yang mengklaimnya. Wa dzakaru dzalika min kitabillah wa sunnati rasulihi, dan mereka menyebutkan bahwa itu semua terdapat di dalam kitabullah dan sunnah rasul. Wa basatu alqaul fi dzalik bidalail as-samawiyah as-sam'iyah, dan mereka berpanjang lebar menjelaskan hal tersebut dengan dalil-dalil sam'iyah. Wa in kana qad uqima 'ala dzalika aydhan dalail husbaniyah, meskipun juga telah ditegakkan atas hal demikian menurut petunjuk-petunjuk secara perhitungan. Wala a'lamu fi ulama'il muslimin al-ma'rufin man ankara dhalik, dan aku tidak mengetahui adanya ulama muslimin yang ma'ruf yang mengingkari akal hal tersebut. Illa firqah yasirah min ahlil jidal, kecuali hanya sekelompok kecil dari orang-orang yang memang suka debat, ya, suka membuat konfrontasi. Ini bukan jin Qurtubi oleh ini. Baik, ikhwati fillah azakumullah, masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain ya. Dari ucapan Ibnu Hazm, dari ucapan Ibnu Qayyim, dari banyak lagi masih yang menyebutkan inti yang mereka sebutkan ya, bahwasanya bumi itu kurawiyah, bulat, bundar, bulat bundar. Harus diyakini memang, dan itu sesuatu yang enggak bisa untuk didustakan kalau sekarang ini. Ya. Sudah tidak bisa didustakan. Nah, kita berada di sini sekarang ini jam berapa? Kita telpon orang Saudi sana, sudah tahu kondisi di sana. Ya, beda dengan kondisi di sini. Ya kan? Kondisi kita sekarang ini jam berapa ini? Jam 5. Jam di sana siang ini. Ya. Di sana baru jam 1 siang. Baru selesai sholat zuhur sana di Saudi sana. Ini menunjukkan bahwa bumi betul-betul bulat. Kemudian apa yang tersebut ini ana ringkas ya dari kalam-kalam para ulama yang cukup banyak, termasuk yang dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Baz, dan beliau mengingkarinya. Pernah ada yang mengatakan bahwasanya beliau mengingkari hal tersebut, maka beliau pastikan bahwa itu ucapan tidak pada tempatnya dan tidak pernah beliau mengucapkan hal itu. Beliau menyatakan di antara yang beliau sebutkan adalah kamaan niqat athbattu fil maqal fi ma naqaltuhu anil allama ibnil qayyim rahimahullah mayadulu ala itbat kurawiyatil ard, sebagaimana bahwasanya diriku telah aku tetapkan dalam maqal, dalam satu ucapan, pada apa yang aku nukil dari al allama ibnil qayyim rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Karena ada memang yang menisbatkan bahwa Syekh bin Baz mengingkarinya dan dijadikan hujjah. Syekh bin Baz imam besar. Ya. Disebutkan bahwasannya Syekh bin Baz mengingkari bumi itu bulat. Dan ini di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Syekh bin Baz bisa dilihat di sana. Beliau menetapkan hal tersebut dan beliau membantah. Ini konteksnya dalam rangka membantah hal yang dinisbatkan kepada beliau. Kemudian bagaimana sesuatu yang dikatakan bulat sedangkan Allah mengatakan sesuatu itu terhampar. Ya tadi sama seperti ya kita katakan sesuatu di saat sesuatu itu sangat besar kemudian yang berada di atasnya adalah sangat kecil, maka sesuatu tersebut, sesuatu yang sangat kecil tadi melihat sesuatu yang bulat tadi adalah hamparan. Jadi seseorang misal melihat gunung, gunung itu terlihat dari jauh seperti mengerucut, ya, lancip. Tapi orang yang berada di atas gunung dia mengatakan, "Wah, ini luas, terhampar." Bisa enggak? Ya, bisa. Karena dia berada di atas gunung, ya, dia melihat, "Wah, ini halaman yang sangat luas. Terhampar di sini." Padahal di puncak gunung ya dia. Terlihat dari kejauhan seperti lancip. Tetapi pada hakikatnya dia hamparan. Memungkinkan. Padahal itu gunung yang masih jauh lebih kecil berlipat kali dibandingkan bumi. Apalagi bumi yang begitu sangat luas. Manusia yang begitu sangat kecil. Sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan memang terhampar. Sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ja'alnal arda alam naj'alil arda mihada." Kami jadikan bumi itu hamparan. Ini tidak menafikan daripada hal tersebut. Tayib, kemudian keadaan aflak ataupun falak yang cakrawala ini dikatakan mustadiroh, ya, ini apa namanya, bulan. Ya, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas? Maka kalau kita mengatakan bulat, berarti kita terkadang berada di sisi bumi di bagian bawah. Maka kalau kita katakan, kalau pas kita berada di bawah begini, kita menunjuk, justru menunjuk ke bawah, bukan ke atas. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala di bagian atas, bagaimana ini? Bisa dipahami ini muskilahnya, ya kan? Karena bulat, ya kan? Kalau namanya bulat kan terkadang berada di sini kita, berada di bawah begini. Nah, taib. Al-ulu itu ada al-ulu al-mutlak, ya, dan al-ulu al-nisbi. Tinggi itu adalah tinggi yang mutlak dan tinggi yang nisbi. Tinggi secara mutlak yakni berada di atas ketinggian, terlepas dari orangnya itu mau jungkel balik di sini, ya kan? Mau dia istilahnya mau berpose bagaimanapun, dia tetap berada di bawah. Walaupun dia mau gulung-gulung, tetap dia berada di bawah. Seseorang misalnya, ya, dia saat ini, ya, kita berada di sekarang ini, posisi kita ini, kita misalnya membalikkan kaki kita, kaki di atas kemudian kepala di bawah, apakah kemudian mengatakan bahwasannya dia lebih tinggi daripada langit? Bisa enggak? Ya enggak, langit tetap di atas dia. Walaupun dia kasihkan kakinya menghadap ke langit sana, iya kan? Tetap langit jadi atasnya. Iya benda. Nah, sehingga walaupun kondisinya bagaimana, tetap dia itu berada di bawah. Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas. Wallahu Taala alam bisawab. Sehingga di saat seseorang berdoa, yang hatinya otomatis mengarahnya ke yang paling atas sana. Nah, jadi ini yang bisa dipelajari pada pertemuan kali ini, cukup panjang terkait dengan masalah apakah bumi itu bulat ataukah tidak. Nah, barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.